Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Khawatir fillah rahimani wa rahimakumullah jami'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca Tambah Jadu Qulubul Abrar yang ditulis oleh Syekh Rahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada hadisnya Abi Sirmah radhiyallahu ta'ala anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dhara dhara Allah bih, wa man syaqa syaqa Allahu alaih. Rawahu Tirmidzi wa Ibn Majah rahimahumullah. Qala rahimahullah, fayadkhulu fi dhalik at-tadlis wal ghisu fi al-mu'amalat wa kitmu aw wa qatmu al-uyubi fiha wal makru wal khida'u wal najas wa talaqqi rubban wal bay'u ala bay'il muslim wa shira'u ala shira'ih. Dan masuk dalam perkara itu, yaitu apa? Dharar. Yang dharar itu kembali kepada salah satu dari dua perkara, mungkin menjadikan luput kebaikan, terluputnya suatu kebaikan, atau mungkin didapatkannya satu kerugian. Dharar mungkin kembali pada salah satu dari dua perkara tersebut. Masuk dalam salah satu dua perkara tersebut adalah tadlis, yaitu menipu, walgis, menipu di dalam perkara muamalah, dalam jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Demikian juga menyembunyikan cacat barang atau benda. Demikian juga al-makru wal-khida'u wa-najis, bikin makar, tipu daya. Makar, wal-khida', tipu daya, dan najis. Apa najis dulu? Menaikkan harga barang dalam keadaan tidak ingin membeli. Wa-talaqqi rukban, dan mencegat orang yang menjual, mau menjual barang ke pasar. Wal bai'u ala bai'il muslim, menjual atas penjualan seorang muslim. Wasyira'u ala syira'ih, dan membeli atas pembelian seorang muslim. Wa mithluhu al-ijarat, dan yang semisal perkara tersebut adalah al-ijarat, sewa menyewa. Wa jami'u al-mu'amalat, dan seluruh muamalah. Seluruh apa? Muamalah. Apakah namanya jual beli atau pinjam meminjam atau sewa menyewa atau yang lainnya, masuk di dalamnya. Wal khidbatu ala khidbati akhih, dan meminang atas pinangan saudaranya. Wa khidbatul wadaif allati fiha ahlun qa'imun biha, dan melamar pekerjaan yang pekerjaan tersebut sudah ada yang memikulnya, sudah ada yang mengembannya. Fakullu hadha minal madarah, maka seluruh ini adalah madarah, kerugian. Al manhi anha, yang dilarang. Apakah namanya tadlis atau ghis, atau menyembunyikan cacat, atau menipu, makar, talaqqi rukban, menjual atas penjualan orang lain, membeli atas pembelian orang lain, melamar atas lamaran orang lain, itu semua madharah, itu semua dilarang. Wa kullu mu'amalatin min hadzan naw' fa inna Allah la yubariku fiha, Dan seluruh muamalah dari jenis ini, seluruh muamalah yang apa di situ ada madharah, apakah di situ ada ghis, penipuan, atau menyembunyikan cacat, atau tipu daya, atau makar, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan berkah pada muamalah tersebut. Li'annahu man dharra musliman dharrahullah. Karena sungguhnya seorang yang memberikan madharat, kerugian kepada seorang muslim, maka Allah akan membalas memberikan madharat kepada orang tersebut. Wa man dharrahullah tarakhala anhul khair, dan orang yang Allah berikan madharat kepadanya, orang yang Allah berikan kerugian kepadanya, maka akan hilang darinya barokah, kebaikan. Akan hilang darinya kebaikan. Wa tawajjaha ilaihi syarr, dan kejelekan akan datang kepadanya. Wa dzalika bima kasabat yada, yang demikian itu dengan sebab apa yang dilakukan oleh kedua tangannya, yang dia menipu atau memberikan madharat kepada orang lain, sehingga kebaikan akan hilang darinya dan kejelekan akan datang kepadanya. Dan itu sebabnya adalah apa yang dia kerjakan. Al-jaza min jinsil amal, sebagaimana di awal penjelasan beliau. Wa yadkhulu fi dhalik, dan masuk dalam perkara tersebut madharatus syarik li syarikihi, madharah kerugian atas syarik, namanya apa? Partner, terhadap partner kerja dia. Apakah namanya mudharabah, ya, patungan modal, atau patungan jasa, atau yang lainnya. Kalau salah satu memberikan kerugian kepada yang lain, maka tidak dibolehkan. Haram memberikan kerugian atas partner kerja atau partner dalam usaha. Wal jari li jari, demikian juga memberikan kerugian tetangga kepada tetangganya. Seorang tetangga memberikan kerugian pada tetangga yang lain, yang seperti itu dilarang. Biqaulin aw fi'lin, baik itu dengan perkataan ataupun itu dengan perbuatan. Hatta innahu la yakhillu lahu, hingga tidak boleh bagi dia, seorang tetangga tadi, an yuhditha bi milkihi ma yadurru bi jarihi, tidak boleh, tidak halal bagi dia melakukan sesuatu terhadap miliknya sendiri yang itu merugikan tetangganya. Tidak boleh seorang tetangga melakukan, berbuat terhadap miliknya sendiri yang itu memberikan kerugian bagi tetangga. Kira-kira apa? Apa, Mas? Memberikan suara yang keras, bunyikan tape, itu terhadap miliknya sendiri dan itu merugikan tetangga. Kalau barang, apa, Mas, kira-kira? Dengan cemble, ya miliknya sendiri terhadap tanahnya sendiri, kok merugikan orang lain? Nebak. Contoh yang lain, mungkin membangun rumah, bangun rumahnya sendiri, tapi merugikan tetangganya. Kok bisa? Karena di perbatasan. Dia bangun, dia kebetulan di bawah, dia gali, sehingga rumahnya tetangga apa? Longsor rumahnya. Ini yang dia kerjakan, yang dia lakukan adalah untuk miliknya sendiri, tapi merugikan orang lain. Ataupun apa? Menyandarkan kayu terhadap ini kayunya sendiri di tempatnya sendiri, tapi apa? Kayunya jatuh kemana? Ke tetangga. Ini merugikan. Atau kalau mungkin di Arab atau di Yaman, tetangga kan dempet, bisa jadi apa? Temboknya jadi satu atau dampingan. Sehingga kalau melakukan sesuatu pada temboknya sendiri, merugikan orang lain, merugikan tetangga. Mungkin memperbaiki, atau mungkin pasang apa, yang itu merugikan tetangga. Yang seperti itu apa? Tidak dibolehkan. La yakhillu, tidak halal. Fadlan an mubasharatil idrari bi, lebih-lebih kalau apa? Melakukan, berbuat madharat secara langsung kepada tetangga. Kalau yang tadi apa? Melakukan, berbuat untuk hartanya sendiri, untuk miliknya sendiri, tapi merugikan tetangga. Ini tidak boleh. Lebih-lebih kalau apa? Sengaja berbuat yang merugikan tetangga. Ini jelas tidak boleh. Sengaja apa? Mengalirkan comberan ke tetangga umumnya. Sengaja, dengan sengaja. Ini tidak boleh. Tidak sengaja saja apa? Tidak boleh. Umpamanya apa? Kebetulan comberannya lewat di kamarnya tetangga, tapi milih, masih milik, miliknya sendiri, tapi apa? Lewat di, karena perbatasan, aliran air lewat di kamar tetangga, ternyata kamarnya apa? Merembes, masuk ke dalam. Ini sengaja? Ini tidak sengaja. Yang seperti itu apa? Merugikan tetangga. Ini tidak boleh. Apalagi kalau sengaja merugikan tetangga. Jelas apa? Tidak dibolehkan. Wa yadkhulu fi dzalik, dan masuk dalam perkara tersebut mudharatul gharim li gharimihi. Memberikan kerugian siapa? Gharim. Gharim itu kalau di kamus bisa bermakna da'in, bisa bermakna madin. Da'in itu kreditor. Kreditor itu siapa? Da'in. Da'inun. Pemberi uang pinjaman, itu namanya da'in. Kreditor. Bisa bermakna debitor. Siapa debitor? Madinun, yaitu orang yang berhutang. Kalau di kamus bisa makna dua. Gharim itu bisa bermakna orang yang memberikan hutangan, bisa orang yang berhutang. Salah satu dari keduanya apa? Tidak boleh merugikan yang lain. Apakah yang berhutang merugikan yang memberikan utang, atau yang memberikan utang merugikan yang berhutang? Ini tidak boleh. Ini apa? Tidak boleh. Mungkin apa? Kira-kira apa? Bisa merugikan. Mungkin apa? Kalau yang berhutang sudah waktunya setoran, rastoran. Sehingga apa? Yang memberi piutang bangkrut. Ya, karena uangnya dikreditkan, semua kan uangnya habis umpamanya. Ini merugikan siapa yang berikan piutang. Ini juga apa? Dilarang. Sebenarnya ada, tapi tidak disetorkan. Atau kalau berhutang tidak apa? Disahur. Yang Rasulullah mengatakan apa dulu? Matul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran dalam badan sudah ada, ini namanya apa? Zulmun, kedzaliman. Sebenarnya sudah ada untuk dibayarkan, itu ada, tapi apa? Ditunda, sumben. Nanti saja. Ini namanya apa? Zulmun, kata Rasulullah. Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda apa? Pembayaran hutang dalam badan sudah ada, itu kedzaliman. Qala wa sa'yuhu fil mu'amalat allati tadurru bi gharimihi. Atau apa? Orang yang berhutang ya, atau yang berikan piutang tadi melakukan transaksi muamalah yang transaksi ini merugikan siapa? Orang yang berhutang atau orang yang memberi piutang. Apa yang dilakukan ini apa? Merugikan pihak lain. Hatta innahu la yakhillu an yatasaddaqa wa yatruku ma wajaba alaihi minaddain illa bi idni gharimihi, hingga tidak halal bagi siapa? Di sini gambarannya siapa? Tidak halal bagi orang yang berhutang sedekah. Tidak halal apa? Sedekah dalam keadaan meninggalkan kewajiban dia membayar utang. Tidak halal kata beliau. Jadi kalau punya utang, tidak halal untuk sedekah dalam keadaan tidak membayar tanggungan, membayar atau mengembalikan utang tadi. Illa kecuali bi idni gharimihi, kecuali dengan izin siapa? Orang yang memberikan piutang tadi. Bahasa kerennya apa, Mas? Orang yang berhutang namanya apa? Orang yang berhutang namanya apa? Kalau di kamus itu, orang yang memberikan utangan namanya kreditor, yang berhutang namanya debitor. Kalau bahasa di masyarakat apa, Mas? Ya cuma yang berhutang dan yang memberi piutang, cuma itu ya. Orang yang berhutang ini tidak halal sedekah. Tidak halal apa? Sedekah dalam keadaan dia meninggalkan apa? Kewajiban untuk nyarutang, kecuali dengan izin siapa? Yang memberi utangan. Au yarhana maujudatihi ahada ghuramaihi dunal baqin, atau dia menggadaikan, orang yang berhutang menggadaikan barang-barang yang ada milik dia kepada salah satu, mungkin utangannya banyak kan, kreditornya banyak A, B, C. Bagi orang yang berhutang tidak halal menggadaikan barang-barang dia kepada salah satu dari kreditor tadi tanpa yang lain. Oh, yang untuk yang sana saja, yang sana tidak dikasih. Kata beliau apa? Tidak halal, tidak boleh. Au yakif, atau mewakafkan. Ayatikoma yudhirru bigorimihi, atau apa? Memerdekakan budak yang itu apa? Memberikan kerugian kepada orang yang memberikan piutang. Au yunfiqo aksara minal lazim bigori idni, atau berinfak lebih besar dari apa? Tanggungan tanpa izinnya. Atau infak dengan lebih besar dari apa? Tanggungan dia untuk dia bayarkan tanpa izin yang memberikan piutang. Yang kesimpulannya apa? Tidak boleh memberikan kerugian kepada salah satu dari keduanya. Apakah orang yang berhutang memberikan kerugian kepada yang memberikan piutang, atau sebaliknya? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fikum.